Sebenarnya kami jawab, apa faedah zikir jahat berjamaah dengan zikir sendiri-sendiri? Semoga bisa menjadi spirit ya, zikir jahat. Nah, terangin. Kalau kamu pengen cepat, ya kan, itu sendiri lebih cepat. Kalau kamu pengen mencapai tempat yang jauh, bareng-bareng. Kalau kecepatan itu sendiri cepat, tapi tidak mampu sampai tempat yang jauh. Tapi kalau bareng-bareng lambat, cuma bisa sampai jauh. Soalnya kue ngeleh, kalau kamu lapar ada yang bawa apa? Sangung sekali. Bekal kan gitu. Karena banyak temennya. Saling membantu. Nah, saling membantu. Rohani juga persis kayak gitu. Kalau tujuanmu wis cepat sendiri, tapi nggak bisa jauh. Misalkan jaraknya 10 kilo ya, 10 kilo aja jangkauannya. Tapi kalau kamu mau menjangkau 100 kilo harus rame-rame, tapi lambat. Dua pilihan itu. Sama kayak salik, rame gini kuat dia. Karena rohaninya kan sinergi. Nah, jin setan itu juga bergabung, dia bersatu. Ya kalau kita nggak bersatu, kita kalah. Gampangnya seperti itu. Mereka bersatu. Kalau cuma satu orang, nggak dihabisi. Gampangnya kan gitu. Lubang.